Mitra Bisnis dikutip dari Kompas, kewenangan DPR dalam memilih pimpinan KPK ataupun pimpinan Komisi Yudisial sedang digugat di Mahkamah Konstitusi. Mengingat KPK dan KY adalah lembaga independen, keterlibatan DPR haruslah hanya bersifat memberi persetujuan dan bukan memilih calon pimpinan KPK atau KY tersebut. Disebutkan pola pemilihan di DPR juga tidak terukur dan sangatlah subjektif. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat politik J. Kristiadi. Mas Kris, bagaimana komentarnya soal ini? Prinsip yang paling dilanggar adalah bahwa sebagai lembaga yang independen sudah diintervensi sangat jauh oleh kepentingan politik, yaitu adanya partai-partai. Sekarang ini semakin jelas bahwa kemudian yang namanya MK menghakimi diri sendiri, ya kan? Itu pun sudah membuktikan semakin menguatnya sebetulnya politisasi lembaga-lembaga penegak hukum yang mestinya sangat independen. Tentu mereka punya rumus-rumus yang lain-lain, rumus-rumus bahwa juga bisa ada asas-asas hakim bisa memutuskan pengadilan yang menyangkut kepentingannya. Tapi sebetulnya kan itu kan namanya cuma negara pasal, ya kan? Negara hukum sebetulnya selalu ada etikanya, dan etika itu sebetulnya ibu dari norma dan aturan. Ya, oleh karena itu saya kira memang mereka itu sudah tertutup matanya, noda hitam di matanya sudah semakin besar, sehingga sudah tidak ngerti lagi bahwa ini campur tangan politik apa tidak. Karena sudah begitu besar, apa itu sudah begitu biasa mereka tuh melabrak etika-etika yang dimasuki kepentingan-kepentingan mereka ini. Ya, sebetulnya kalau mereka itu sudah ada kepekaan, bahwa kalau mereka itu nurut rasa keadilan masyarakat, mereka pasti akan menyetujui perpu yang disuruhkan pemerintah yang sudah menjadi undang-undang ini. Tapi mereka tidak. Ini memang sangat keras sekali usaha-usaha seperti itu. Nah, inilah yang kemudian menurut saya kekuatan-kekuatan masyarakat harus makin kencang untuk membela KPK, MK, jangan sampai lembaga ini betul-betul hanya menjadi ajang pertarungan kepentingan antara partai-partai. Saya juga heran apa itu anggota-anggota MK yang bukan dari partai pun nampaknya juga dengan apa ungkapan-ungkapan membela hak asasi manusia. Hak-hak asasi manusia bagi partai politik itu sudah harus berhenti pada saat dia sadar diri kader partai untuk tidak mencampuri kepentingan-kepentingan politik dalam lembaga yang sifatnya independen. Tapi Mas, ada indikasi bahwa masuknya peran DPR di sini adalah salah satu cara untuk mengawasi secara langsung lembaga-lembaga hukum yang mengemban kepentingan masyarakat secara luas ini. Bagaimana menurut Mas Kris? Begini, tetap bisa mengawasi, tetapi pengawasannya bukan ikut merekrut. Ini kan proses rekrutmen ini. Namanya itu diawasi dong. Ya kan? Cuman ini rekrutmen. Rekrutmen tidak sama dengan mengawasi kan. Ini DPR sudah terlanjur. Masih ada reformasi jilid 2 untuk menata hubungan kekuasaan yang lebih sehat. Sekarang ini tidak ada nih. Apalagi dengan pemimpin yang lemah seperti sekarang ini. Mereka malah jadilah semua tuh. Sekarang ini mudahnya pemimpin coba asal senang aja. Semua senang, sama-sama senang. Rakyatnya masih apa itu sangat sederhana juga. Semua apa-apa boleh kan begitu. Ini saya kira bibit-bibit anarki atau sudah ada anarki tuh. Kalau melihat kita jalanan-jalanan itu anarki semua. Lantas, kenapa peran DPR dalam rekrutmen ini harus dihilangkan, Mas Kris? Pilihannya sebagai politisi. Kalau pilihan sebagai politisi, berarti ada kepemihakan, itu tidak bisa punya hak asasi manusia penuh, yang kemudian juga bisa mengakibatkan lembaga seperti MK menjadi imparsial atau menjadi independen, tidak mungkin. Terus hak asasi mereka sudah dikurangi pada saat ya mereka mempunyai niat menjadi politisi, begitu loh pikirannya itu. Kemudian, bagaimana seharusnya DPR memiliki sikap dalam menjalankan perannya di politik dan menjaga kepentingan masyarakat secara umum, Mas Kris? Peran DPR besar ya, harus transparan. Sebabnya ada pasal-pasal yang mengatur harus transparan. Itu bisa, itu ekses daripada campur tangan politik itu bisa dimitigasi, dikurangi dengan transparansi dan prinsip-prinsip meritokrasi itu. Dan menurut saya itu sudah tidak masuk akal lagi lah kalau sekarang ini kemudian kedudukannya terhormat cuma dibuka secara lebar-lebar. Maksudnya paling penting dapat dengan talent scouting lah. Ternyata sudah berisi orang-orang yang memiliki kredibiliti. Oh, dia ada orang namanya si siapa Sadi Isra, ada yang namanya Satya Hernanto, ada yang namanya yang lain-lain. Itu di jaring dulu, tidak sembarang orang bisa masuk ke karuan tidak karuan apa itu asal usulnya ini ya kan, semua pamer seperti itu segala macam itu ya kan. Demikian pengamat politik J. Kristiadi, saya Giri Sadewa.